Mitra bisnis, Selasa pekan lalu sempat terjadi listrik padam di hampir separuh Jawa Tengah dan Jogja selama hampir 4 jam sebelum berangsur-angsur pulih. Ada 4,5 juta pelanggan merugi karenanya. Meski dibantah PLN, diketemukan listrik padam itu lantaran petugas teknis tidak segera memperbaiki kerusakan. Para petugas teknis adalah pekerja outsourcing yang menuntut menjadi pegawai tetap PLN. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha sepatu Yongki Komaledi. Pak Yongki, apa komentar Anda soal ini? Kalau menurut saya memang kalau mengenai PLN itu udah kita bilang jadi kebutuhan baku. Karena orang kita udah biasa dengan kehidupan zaman modern, yaitu perlu listrik, perlu AC, perlu tenaga kerja yang harus melakukan sesuatu dengan mesin. Jadi memang ini udah kebutuhan baku. Tapi dengan sering pemadaman listrik ada dua cara. Satu adalah kita lihat ini apa permasalahannya. Kalau ditunggu terus ini akan menyergikan bagi pengusaha, terutama yang mereka mengekspor produknya yang dikejar target. Kedua, kalau ini terus berjalan, ini sampai kapan? Sedangkan pemerintah sendiri masih pakai orang outsourcing. Sedangkan kalau pengusaha harus pakai orang yang semuanya harus dikontrak. Ini jadi bingung. Pemerintah mengharapkan kita bekerja untuk pakai orang yang bekerja tetap, tapi sekarang pemerintah juga pakai outsourcing. Ini jadi dilema. Tapi yang paling penting lagi mengenai listrik ini, si pengusaha pun juga udah harus standby. Dia harus menyiapkan mesin generator yang untuk mengsupport kalau padam lampu, dia harus menyiapkan apa supaya jangan ketergantungan kepada listrik yang ada di daerah tersebut. Dengan kejadian seperti ini, kos pasti akan meningkat, Pak. Nah, selain kos, apalagi dampak yang dirasakan pelaku usaha, Pak? Ya, kita senamanya kalau sudah berjalan dengan mesin, kalau dengan adanya ini, kita kan berarti harus tenaga orang yang tadinya mesti ditambah. Tadi kan listrik ini kan semuanya pakai mesin, tapi tiba-tiba mesinnya harus terhenti dan nggak semua program dinyalakan, langsung semuanya diatur lagi dari semula. Itu sangat mengganggu. Kalau saya bilang listrik ini udah jadi kebahan pokok, kenapa itu harus terjadi sering-sering mati? Nah, itu harus diperhati, apakah mesinnya sudah layak dipakai apa sudah enggak? Karena kita bayarnya tetap bayar sesuai dengan aturan yang berada, dengan arti servisnya memuaskan gitu loh. Nah, saya berharap pemerintah, saya rasa juga jeli dalam hal ini, juga mereka memperbaiki. Tapi kasih target, kapan target diperbaikinya? Ada warning gitu. Kalau kamu nggak mencapai target, kamu kena sanksi ini. Tapi kalau kamu mencapai target, kamu dapat bonus apa si pekerja itu. Jadi mereka juga punya tanggung jawab, bukan hanya sekedar bayar, yaudah. Ya gitu loh, kalau mati ya paling maaf. Itu hal yang simpel, tapi hal dalam bisnis kan orang nggak bisa bicara begitu. Ada pendapat PLN selama ini terlena, Pak, lantaran memonopoli bisnis listrik di Indonesia. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau memang terlena, itulah perubahan sistem yang sekarang ini. Dulu kita udah biasa dengan melakukan ini, orang-orangnya yang udah kerja begitu lama, ya udah mengerti. Itu zaman dulu. Zaman sekarang adalah reformasi dalam arti mengenai mesin, tenaga kerjanya, cara berpikirnya. Kita pun udah berubah. Kenapa? Sekarang dunia modern dan dunia sesuatu yang terbaru itu, kecanggihan teknologi itu sangat dibutuhkan. Nggak bisa manual-manual lagi dalam hal pekerjaan, sifat kita yang masih, pokoknya orang udah kerja 10 tahun, nggak udah bisa dengan 10 tahun itu menjadi membanggakan. Apakah dia siap perubahan dalam sifat orangnya, mesinnya, cara tata kramanya, dan cara pembuatan sistem-sistemnya harus berubah dengan keadaan zaman sekarang. Kenapa? Listrik begitu bermanfaat, tapi tidak dengan sistem kuno, dengan gali kabel. Nah, udah sistem-sistem gitu, udah selesai sekarang mau pasang apa, kabel tambah. Sedangkan di Eropa, udah nggak bisa begitu. Ya, dulu kan masih ada. Bagaimana perubahannya? Mulai dari bawah, bikin dulu. Jadi nggak kabel tumpang tindih, yang ini korslet, yang masih kuno sekali gitu. Sedangkan orang sudah bergaya modern, tapi kapan kita bisa menjadi daya saing gitu. Ada saran, Pak, untuk PLN terkait pelayanannya? Kalau sekarang saya PLN sih, saya sudah mengerti bagaimana. Namanya kan PLN itu kan tenaga listrik yang siap melayani masyarakat. Nah, masyarakat apa yang sekarang dilayani? Apakah orang-orang yang modern begini banyak, sudah banyak? Nah, dia harus berubah. Jangan mereka komplain aja, cuma maunya ini. Saya cuma adanya ini. Nggak bisa. Kita menerima jasa dari orang dan kita terima uang dari si pembayar PLN ini. Nah, apa keinginan? Nah, itu dicoba dicari permasalahannya sehingga dikasih masukan. Oh, saya perlu tenaga listrik segini dengan cara begini. Saya perlu orang begini kerja. Sehingga semua as a competition, mau saingin apapun, saya is the best. Contohnya kita lihat beberapa angkutan taksi, who is the best? Orang bisa lihat. Kenapa? Mereka ngikutin perkembangan zaman. Nah, sekarang ini ada namanya sudah monopoli. Ini kesempatan yang udah nggak usah diganggu-gugut, tapi perubahan harus ada. Jangan diem aja. Karena kalau udah diem aja, nanti kalau ras datang yang baru, komplain. Oh, barang ini bisa lebih murah karena mungkin ini dapat jatah dari ini. Selalu nggak pernah berpikir positif. Bahkan apa kompetisi saya udah buat begini. Di negeri lain apa? Kan ini kan luar negeri juga menggunakan listrik segini besar. Nah, bagaimana? Apalagi di daerah-daerah sekarang banyak pabrik-pabrik. Lihat dong pabrik luar negeri. Mereka pakai listrik sistemnya pas tata surya, atau pakai apa. Nah, itu harus dari kita juga harus punya, si PLN mempunyai sesuatu, terus si pengusaha juga harus tambah sesuatu, jadi nggak ketergantungan lah. Demikian pengusaha sepatu Yongki Komaledi. Saya, Mandariska.